warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Baik, lanjut dari hadis ke-62 di bab muraqabah, yaitu merasa atau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang penting. Ya. Asalis hadis ketiga di bab ini. Ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ia mengatakan, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Aku pernah di belakang Nabi dibonceng pada satu hari. Jadi Nabi dalam kitab Tauhid juga disebutkan membonceng sahabat Mu'ad. Al-Imam Ibn Mandah sampai menyebutkan bahwa ada 40 orang sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan dalam riwayat Mu'ad bin Jabal itu mengendarai keledai, kendaraan yang murah, begitu. Ya, yauman pada suatu hari. Faqala, maka beliau bersabda, "Ya gulamu, wahai ananda, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kau beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah." Nanti akan diterangkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha maksudnya, ya, jagalah Allah di sini, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah hududullah, batasan Allah. Ya, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Yahfad majzum sebagai jawab tolak, ya. Baik, atau boleh juga diirab sebagai jawab syart dari fi'il syart yang mahdhuf. Ya, ihfadillah intahfadhu, nah itu takdirnya, yahfadka. Ihfadillah tajiduhu tujahka, jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta kepada Allah, mintalah. Jika engkau meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Ya. Wa idza sta'anta, jika engkau memohon pertolongan, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa 'alam annal ummata, dan ketahuilah bahwasanya umat, law ijtama'at, seandainya umat semuanya bersepakat, berkumpul, ala ayyan fa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepada engkau, bisyai'in, dengan sesuatu hal, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau, illa, melainkan bisyai'in, dengan suatu hal, qad katabahu Allahu lak, ya, dengan apa yang telah Allah catat, takdirkan itu untukmu, manfaat itu akan mengenaimu. Baik. Wa in ijtama'u, dan seandainya mereka berkumpul, bersatu semua, bergabung semua, ala ayyadurruka, ala ayyadurruka, untuk memudaratkan engkau, memberikan mudarat kepada engkau, bisyai'in, dengan suatu hal, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, melainkan mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada engkau, illa, melainkan dengan suatu hal yang qad katabahu Allahu, yang telah Allah catat 'alaika, mudarat itu 'alaika, menimpa engkau. Rufi'atil aqlam, aqlam jamak dari kolam, pena-pena catatan takdir, rufi'at, telah dicatat, diangkat. Wajaffatis suhuf, dan suhuf, lembaran-lembaran catatan takdir telah mengering. Artinya apa yang telah ditakdirkan tidak akan pernah berubah, tidak akan terrevisi. Rawahu Tirmidzi wa qala, dan beliau Nabi sallallahu, dan Tirmidzi juga mengatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Hasan sahih. Imam Tirmidzi meriwayatkannya dengan dua jalan. Satu jalan dengan riwayat hasan, satu jalan lagi riwayat sahih. Ini ya berdasarkan ya salah satu dari pendapat para ulama tentang penafsiran ucapan Imam Tirmidzi hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dalam riwayat yang lain selain Imam At-Tirmidzi. Ihfadillah tajiduhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraqai, kenalilah Allah firraqa, di kala lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka niscaya dia akan mengenalmu di kala engkau dalam situasi syiddah, gawat, genting. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan ketahuilah bahwasanya apa yang dari takdir yang tidak mengenaimu itu tidak akan menimpamu. Wa amma wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpamu itu pasti tidak akan terluput darimu, tidak meleset, kamu pasti kena. Wa alam anna nasra ma as-sabr, dan ketahuilah pertolongan itu beserta kesabaran. Wa annal faraja ma al-karbi, dan bahwasanya kelapangan itu bersama kesukaran. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesukaran itu ada yusron, ada ya lawan dari kesukaran, yaitu apa? Kelapangan, kemudahan. Nah, taib lughatul hadis, kosakata dalam hadis. Ya, kata Anas bin, kata Ibn Abbas, kuntu khalfan Nabi yauman, aku pada suatu hari dibonceng di belakang Nabi. Yauman, sa'atan min yaumin, yaitu suatu saat dari satu hari. Ya, pada suatu saat. Nah, itu boleh diterjemahkan demikian. Kemudian kata Nabi, ya gulam, wahai gulam. Gulam itu apa? As-sabiyu min hinin yuftanu ilal bulughi. Ya, yang namanya gulam itu bocah, min hin, sejak yuftamu, yuftamu, sejak yuftam. Ya, sejak disapih ilal buluk sampai menjelang balik. Berarti ketika disabdakan oleh Nabi SAW ini, Ibn Abbas belum balik. Jadi sobi itu bocil lah kalau bahasa kita sekarang. Ya, sejak disapih 2 tahun sampai menjelang balik, sobi. Ya. Nah, sobi ini ada yang mumayyiz, ada yang ghairu mumayyiz. Ya. Ada yang mumayyiz, ada yang ghairu mumayyiz. Nah, yang mumayyiz yang belum balik tapi sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Dan Ibn Abbas ini pada usia tamyiz. Ya. Hai. Wa Ibn Abbasin kana sinnuhu yaumaha nahwa 10 sinin, sinina. Dan Ibn Abbas sinnuhu, usia beliau yaumaha pada saat itu ketika Nabi sabdakan kepada beliau, nahwa sekitar asyara sinin, sekitar 10 tahun. Kata Nabi, inni uallimuka, aku akan ajarkan kepada engkau kalimatin. Ya, kalimat. Kalimat jumiat, itu di jamak lil killah. Ya, dengan jamak killah. Ya. Litas hili hibziha, untuk memudahkan dihafal. Wa nuwinat, dan ditanwin. Ya, kalimatin, ya, ditanwin idanan, ya, bi'azimi khatariha, yaitu untuk mengumumkan, menginformasikan akan besar bahayanya. Ya, ihfadillah, kalau tidak dicamkan bahaya ini. Jagalah Allah, ay ihfad dinahu, jagalah agama Allah. Ya, bimulazamati taqwahu, dengan senantiasa bertakwa pada Allah. Wajtinabi ma la yardahu, dan ijtinab, menjauhi ma la yardahu, segala apa yang tidak diridhoinya. Ya, maka apa yang didapatkan ketika kita menjaga perintah Allah, menjaga Allah? Maka jawab talabnya, yahfadka, maka Allah akan menjaga engkau. Ya, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya tujahak. Ai ma'aka, bersama engkau. Ya, bersama engkau. Berarti di sini Allah punya sifat ma'iyah, sifat kebersamaan. Dan sifat kebersamaan Allah ada dua. Ma'iyah ammah, ma'iyah khosoh. Sifat kebersamaan ammah yang umum, Allah bersama malaikat, Allah bersama langit, Allah bersama bumi, Allah bersama iblis, Allah bersama hewan, Allah bersama manusia, bersama jin, bersama orang soleh, bersama orang kafir. Yang maknanya ma'iyah ammah di sini adalah ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, pengetahuan Allah. Nah, itu ma'iyah ammah, ilmu Allah. Ma'iyah yang kedua, ma'iyah khosoh. Sifat kebersamaan ma'iyah khosoh. Khosoh yaitu apa? Pertolongan Allah, sokongan Allah, dukungan Allah. Yang ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang saleh, apa namanya? Yang sabar, yang bertakwa. La tahzan, innallaha ma'ana, kata Nabi. Ya, wahai Abu Bakar, jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Nah, kebersamaan Allah yang khasah ini bukan sekedar ilmu, tapi di situ ada an-nasr, pertolongan, at-ta'yid, dukungan, sokongan. Paham ya? Jadi ma'iyah Allah yang amah itu berkaitan dengan sifat, ya, sifat apa? Zatiyah atau fi'liyah? Hah? Zatiyah, ilmu Allah. Sifat zatiyah, sifat yang senantiasa ada pada Allah. Ma'iyah khasah itu berkaitan dengan sifat fi'liyah, yaitu nasr, pertolongan Allah. Ya, yang baru belum belajar wasitiah nanti bingung ya. Saya enggak mau terusin. Ya, kalau yang lama paham ya. Nah, udah belajar wasitiah, udah belajar bab sifat ya ma'iyah. Ngerti sedikit enggak antum? Nyambung. Nah, nyambung ya. Jadi Allah punya sifat kebersamaan. Ya, sifat bersama Allah itu bukan bersama Allah, kita bersama Allah, bukan zatnya Allah yang bersama kita, enggak. Tapi sifat Allah yaitu ilmu. Nah, itu ma'iyah apa namanya? Amah. Kalau ma'iyah khosoh bukan lagi sekedar ilmu, tapi juga ada nasar, pertolongan. Paham sini? Jangan dipahami, Allah bersama kita, berarti Allah dekat saya dong. Itu pemahaman siapa? Ya, kita aja sering mengatakan, ya, saya berjalan, bulan bersama saya. Apa bulan samping kita? Enggak. Ya kak? Wal qamar wa ma wal qamar ma'i, dan bulan bersamaku. Kan enggak begitu. Aku berdiri di sini bersama fulan, fulannya di Amerika, di Arab. Kita menyatakan dukungan, I stand ya, gitu kan. Aku berdiri with fulan. Tabarakallahu fikum. Nah, lanjut lagi. Wa ma'iyatullahi Allahu a'lamu biha. Dan sifat kebersamaan Allah, Allah yang lebih mengetahui tentang itu. Nah, ya, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha memang di sini terkadang mengisbat, terkadang mentahrif atau mentakwil. Karena beliau ma'ruf ulama Syafi'iyah yang ada di Syam, yang memang beliau ini ya sedikit terpengaruh oleh akidah Maturidiyah atau Asy'ariyah. Ya. Bahkan di sini terkesan beliau tafwid. Tafwid, tafwidul makna. Menyerahkan kepada Allah. Akidati Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam merespon atau mengimani sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis, ya, misalkan Nabi SAW menyatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas ars. Maka sifat Ahlussunnah adalah yaitu apa? Mengimaninya. Ya, yaitu kamaja'at. Amiruha kamaja'at bila kaif. Ya udah, imani aja. Sebagaimana ayat itu datang tanpa perlu memikirkan bagaimana bentuknya. Kata Imam Malik, ya, al-istiwa ma'lum, istiwa itu sudah diketahui. Apa maknanya dalam bahasa Arab? Istiwa istiwa. Wal kaifu majhul, bagaimana bentuknya yang enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Wasu'alu anhu, bertanya bagaimana bentuk istiwa Allah, bid'ah, bertanya tentang bagaimana bentuknya, kaifiahnya adalah bid'ah. Paham sini? Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengimani sifat-sifat yang datang dari Al-Qur'an, yang datang dari sunnah Rasulullah SAW terkait sifat-sifat Allah itu bila ta'til, tanpa menolaknya, kita terima. Bila tamsil, tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat yang ada pada makhluk. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Ya. Bila tahrif, tanpa memalingkan ke makna yang lain. Oh, itu maknanya bukan istiwa, tapi istaula berkuasa. Ya, istiwa-istiwa tinggi di atas. Wabila takyif, tanpa memikirkan bagaimana bentuknya. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Lanjut lagi. Wakila bil hifdzi wa ta'yidi wal i'anati. Ah, ini sekarang beliau beralih ke isbat. Atau ya di sini tahrif. Yang mana dimaksud apa namanya? Tajiduhu tujahak, maka Allah akan mendapati ma'ak. Dia akan bersama engkau, yaitu dengan penjagaan, dengan ta'yid dukungan, dengan i'anah pertolongan. Nah, itu maknanya. Itu ma'iyah khosoh kalau terkait orang yang beriman. Dan ini ma'iyah khosoh karena dia menjaga perintah Allah, menjaga agama Allah. Ya. Idza sta'anta, ya idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta, jika engkau isti'anah, meminta pertolongan. Apa itu isti'anta? Ai talabta al-i'anata ala amrin min umurid dini. Yaitu ista'anta maksudnya talabta, anda meminta al-i'anata pertolongan ala amrin min umurid-din, atas suatu perkara dari urusan dunia, urusan agama. Ya, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah min umurid-din. Kalau urusan dunia, boleh enggak kita minta tolong kepada makhluk? Boleh, selama makhluk itu mampu. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu boleh. Ya, barakallahu fikum. Namun urusan din misalkan minta tolong supaya selamat dikubur, selamat di mahsyar, itu hanya diminta kepada Allah karena Allah yang mampu di situ. Ya, minta pada Syekh Abdul Qadir Jilani, pada Nyi Roro Kidul, enggak mungkin. Minta kesembuhan kepada siapa lagi? Siapa yang mau menyembuhkan? Allah Asy-Syafi. Paham sini? Nah. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wa'lam annal ummah, dan ketahuilah seandainya umat. Nah, apa itu ummah? Lihat di situ al-jama'atu wa atba'ul anbiya'i, yaitu jamaah. Sekelompok orang dan pengikut para nabi. Wal muradu jami'ul makhluqina. Namun yang dimaksud di sini adalah seluruh makhluk. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah seluruh makhluk. Nah, seluruh makhluk. Ya. Seandainya umat di sini, kata Nabi, ya, ijtama'at, mereka semua berkumpul. Ya. Ala ayadurruka bisyai'in, untuk memudaratkan engkau atas suatu hal dan seterusnya, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam. Rufi'at, diangkat. Al-aqlam jamak dari kolam, pena, pena yang menulis takdir. Ai turikat al-kitabatu biha. Ya. Yaitu telah turikat, ditinggalkan penulisan. Artinya sudah tidak ada penulisan takdir lagi. Li faraghil amri. Ya. Karena sudah selesai perkara tersebut, wan biramihi, dan sudah terjalin, sudah sekelar, sudah berakhir. Ya, kemudian disebutkan lagi wajaffatis suhuf, dan jaffatis suhuf. Suhuf jaffat ay yabisat. Jaffa yabus, jaffa yajuffu, maknanya itu yabisat. Yabisat itu bukan fi'il mudhari, bukan fi'il mudhari ya. Ya-nya itu fa'il justru. Ya bisa fa'ilat, fa'ila. Ya bisa itu kering. Ya, suhuf, apa itu suhuf? As-suhufu allati fiha taqdirul kainati. Yang di dalamnya di situ ada takdir seluruh makhluk. Ya, suhuf itu kal ya kal lauhi al-mahfud. Ya, suhufnya itu seperti lauh mahfud. Lauh, lembaran. Mahfud yang terjaga. ya, tempat penulisan takdir kita semua itu di Lauhul Mahfud. Lauh lembaran mahfud yang terjaga. Maksudnya terjaga dari apa? Kata Syekhul Utsaimin di syarah ya, Tadmuriyah, terjaga dari dua hal. Lembaran catatan takdir tersebut. Pertama, ya, mahfud terjaga dari taghyir, perubahan, enggak ada lagi revisi. Yang kedua, mahfud terjaga dari diketahui oleh siapapun dari kalangan makhluknya. Waduh. Nah, baik. Kemudian kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah di kala lapang, firraha. Ya, firraha'i. Ai an-ni'mati. Ai an-ni'matu, yaitu di kala engkau mendapatkan nikmat. Ya, maka dia akan mengenal engkau, ya'rifka fi syiddah, di kala engkau sedang situasi genting. Ya. Wa'lam annan nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwasanya pertolongan disertai dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan faraj yaitu kelapangan bersama dengan kesukaran. Al faraj, lihat di situ, al khuruju minal gham, ya, yaitu keluar dari gham, ya, itu gham itu apa, sedih. Wa huwa adhiqu, yaitu rasa sempit, alladhi ya'khudhu bin nafsi, ya, yang bisa meliputi jiwa. Nah, Afadal hadisu. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama kata Syekh di sini, ya, tahrimu su'ali ghairillahi ta'ala mimma la yaqdiru alaihi illahu. Ya, diharamkannya meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang la yaqdiru alaihi illahu. Yang tidak ada yang mampu, ya, kecuali Dia saja. Dalam urusan dunia, dalam urusan agama ini, ya, kecuali hanya Dia aja. Dalam urusan dunia kita boleh minta kepada makhluk selama syarat terpenuhi, makhluk tersebut hadir, ada, bukan gaib. Jadi nggak boleh minta kepada jin, ya, makhluk tersebut hadir. Yang kedua, makhluk tersebut mampu, ya, hadir di sini maksudnya apakah dia ada di jauh, mampu merespon, berarti dia hadir. Kita WA, kita SMS, kita telepon, saya mohon pertolongan antum, dia merespon, dia ada apa, dan dia sanggup di situ. Biasanya antum kalau minta tolong sama teman apa, pinjam duit, ya, pinjam dulu 100 gitu, ya. Nah, ya, karizki wasyafaati, semisal rezeki, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah Ar-Razzaq. Minta rezeki hanya kepada Allah. Wa syafaati syafaat, termasuk perjodohan. Minta jodoh sama Allah, minta anak, kalau lama enggak dikaruniai anak, ya minta ke dukun, ke jin. Minta jodoh datang ke dukun. Ngapain? Ya, termasuk rezeki di sini, naik jabatan itu kan berpengaruh terhadap rezeki. Ya, minta kepada Allah. Ya, wal maghfirati, minta ampunan, wan nasri, minta pertolongan, wa ghairiha, dan yang lainnya. Amma ma jarat alaihi adatun nasi, adapun yang ma jarat, yang biasa pada kebiasaan manusia, ya, ayyata'awanu fihi, yang mereka biasa tolong menolong di situ, mimma yaqdiruna alaihi, yang mereka sanggup akan hal tersebut, fala mani'a min su'alihim, maka tidak mengapa minta kepada mereka. Ya, semisal antum saling satu sama lain tolong menolong, utang, ya, minta bawain ini, minta bawain itu, tolong ambilin ini, tolong ambilin itu boleh. Ya. Taib. Kal isti'arati wal istighradi wal istirsyadi wa ghairi dzalik, ya. Semisal meminjam, istighrad, nah, meminjam uang, atau istirsyad, minta bimbingan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ma fi ilmi Allah Ta'ala. Nah, berikutnya, ma fi ilmi Allah Ta'ala au ma asbatahu subhanah fi ummil kitab sabitun la yatabaddalu wala yataghayyaru wala yunsahu. Ya. apa yang terkandung dalam ilmu, apa yang terkandung pada ilmu Allah. Au ma asbatahu, atau apa yang Allah tetapkan subhanah fi ummil kitab, di ummul kitab, ya, di catatan takdir. Maka itu sabitun, itu berlaku. La yatabaddal wa la yataghayyar. Tidak berubah, tidak berganti. Wa la yunsakhu, tidak dihapus. Ya, tidak dianulir. Ya, wa ma waqa'a, wa ma sayaqa'u, dan wa ma waqa'a, apa yang telah terjadi, wa ma sayaqa'u, dan apa yang akan terjadi. Ma waqa'a, apa yang telah terjadi. Ma sayaqa', apa yang akan terjadi. Ya. Kulluhu ma'lumun lillah. Semuanya telah diketahui oleh Allah. Wa la yaqa'u syai'un, dan tidaklah terjadi sesuatu apapun illa bi ilmillahi. Illa bi ilmihi ta'ala. Kecuali dengan ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu meliputi, ya, empat hal yang telah terjadi, sedang terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana jika itu terjadi. Yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan yang tidak terjadi jika itu terjadi. Nah, itu. Paham sini ya? Itu Allah telah mengetahui semua. Kalau ada yang mengatakan Allah belum mengetahui apa yang akan terjadi, maka ijma ulama, dia kufur, keluar dari Islam. Ya, makanya qadariyah itu pengingkar takdir, ada yang kufur, ada yang tidak kufur. Ya, yang kufur ialah yang, ya, yang kafir maksudnya, yang mengingkari ilmu Allah. Nah. Baik, berikutnya. Min lata'if Lataif jamak dari latif, tapi maksudnya bukan kelembutan di sini. Di antara hikmah rahasia iqtiranil faraj, disertainya faraj, kelapangan, ya, bil karb, dengan kesukaran, adalah wasair wal yusr bil usri, ya, dan disertainya kemudahan dengan kesulitan. Apa sih rahasianya? Inna ma'al usri yusra, kan begitu kan ya? Nah, apa sih rahasianya? Ya, annal karba idastadda wa tanaha ayisa al abdu min jami'il makhlukina. Nah, bahwasanya al karb, kesulitan, idastadda, apabila dia sudah semakin parah, ya, sudah semakin parah, wa tanaha, sudah semakin memuncak, maka si hamba tadi akan ayisa, akan putus asa. Putus asa dari mana? Min jami'il makhlukin, dari seluruh makhluk. Jangankan kita ahli tauhid, walau iman kita lemah, musyrikin Quraisy saja yang di kala lapang mereka berbuat syirik kepada Allah, beribadah pada Allah tapi juga berbuat syirik pada Allah, tapi di kala genting lupa dengan berhala-berhala mereka, maka mintanya yang pada Allah. Fa idza raqibul fulk, ya Allah mukhlisina lahuddin, idza najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya, musyrikin itu apabila mereka mengarungi al fulk, fulk itu safina, ya, kapal laut, maka di lautan diombang-ambing oleh ombak yang besar, ya Allah mukhlisina lahuddin, maka mereka segera berdoa hanya kepada Allah, hilang itu berhala-berhala mereka itu. Ya, namun idza najaw milal bari, ketika kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyriku, mereka kembali berbuat syirik. Nah, ini dikala genting, dikala sulit, kita akan putus asa dari meminta kepada makhluk. Ya, dari meminta pada makhluk. Taib. Wa ta'allaqa qalbuhu billahi wahda, maka kalbunya akan ta'allaqa, ya, akan hanya bergantung kepada Allah semata. Wa hadza huwa haqiqatut tawakkuli. Inilah hakikat tawakal. Akhirnya ketika dia sudah tawakal pada Allah, datang kemudahan. Ini subhanallah. Betapa banyak kita pun, masing-masing dari kita pernah mengalami hal ini. Ketika kita pada sudah sampai pada titik nadir, yaitu ya udahlah pasrah ajalah, mau gimana lagi? Minta sama makhluk udah enggak bisa. Tiba-tiba terjadi hal yang di luar prediksi, yang kita pikir kita akan kalah, kita akan binasa, kita akan mendapatkan ya hal-hal yang tidak diinginkan dari apa yang sudah kita prediksi karena udah mentok, ya akhirnya dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita udah pasrah kepada Allah. Ah itulah inna ma'al usri yusron, sesungguhnya di dalam kesukaran itu ada ya kemudahan. Kemudahan. Berarti kemudahan itu datang kapan? Setelah tawakal kita itu memuncak hanya pada Allah, kalbu kita itu hanya bergantung kepada Allah. Masya Allah. Ya, kalau sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan, kesulitan tetap berbuat syirik, tetap enggak ada tawakal pada Allah. Ya gimana? Ya. Kalaupun ada pertolongan istidraj. Bukan pertolongan dari Allah, istidraj untuk semakin disesatkan. Ya, untuk semakin disesatkan. Lagi kesulitan, lagi mentok, udah enggak bisa apa-apa, malah lari ke dukun. Ya, bukannya pasrah tawakal sama Allah, memohon pada Allah, memelas pada Allah, malah lari ke dukun. Ya, malah lari ke maksiat, pelampiasan, ke khamr dan yang lainnya. Dapat dia, ya, dapat kemudahan, itu bukan kemudahan dari Allah. Istidraj. Ya, biar semakin ngawur, semakin sesat. Ya. Paham sini, Fatih? Ngerti Anda itu yang saya omongin? Lanjut lagi tadi. Mana lagi tadi? Al haditsu yadullu ala aslin adzimin fi muraqabatillah ta'ala. Hadis ini yadullu, menunjukkan ala aslin adzimin, kepada landasan yang besar. Fi muraqabatillah, untuk muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ini ya sebagaimana yang kita baca dalam hadis sebelumnya, hadis Jibril. Ya. Ini derajat tertinggi seseorang hamba. Dia bukan sekedar Islam, bukan sekedar iman, tapi sudah ihsan. Bukan muslim lagi, bukan mukmin lagi, tapi muhsin. Tinggi ini udah, wali ini udah. Wali. Waliullah. Taqwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqu. Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun, enggak ada ketakutan dari mereka, enggak ada kesedihan dari mereka ketika mereka terluput dari dunia, tidak mendapatkan dunia. Biasa aja, enggak sedih, enggak takut. Ya. Alladzina amanu, yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Beriman akan wujud Allah, uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma sifat Allah. Ya. Dan mengimani semua rukun-rukun iman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Ini waliullah. Walaupun kesehariannya culun ya, kayak si Pati. Pati enggak culun ya? Enggak, dia keren ya. Kayak Ali, cengak, cengok ya. Pelangak, pelongok. Ternyata waliullah. Waduh, dahsyat Ali ya. Pelangak, pelongok. Ternyata waliullah. Nah, ya enggak? Ya. Jadi itu, waliullah itu. Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa auliya'i syaitan. Pernah kita bacakan di sini sampai selesai dalam 77 pertemuan. Tuh sama Ustaz Fikri dulu tuh ikutnya. Sampai selesai tuh. Di sini. Bukan di sini. Di mana? Di Sakan 1. Nah. Pembeda antara wali Allah dengan wali ya, setan. Kalau wali Allah itu enggak bisa mendemonstrasikan karomahnya. Kalau wali setan mendemonstrasikan bukan karomah, sihirnya. Ya, bisa praktek, ya, bisa liatin ke orang, bisa jalan di air, ya, apa api, ya, makan beling, apalagi, dan seterusnya. Ya, kalau waliullah terkadang dia pelangap, pelongo, ya, kayak Ali ya. Waliullah nggak pelangap, pelongo, Ali, zikir, hatinya tentram, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kelihatan aja di mata kita pelongo-pelongo, dalam hatinya istighfar. Kelihatannya kita alih, oh, ya. Padahal istighfar. Ya Alia. Masya Allah. Itulah. Nah, mikirinnya apa antum? Ya. Ini siapa nih juga nih yang bocil? Apa? Faris. Faris ya. Jangan banyak mikir yang macam-macam. Ya, lagi diemnya ya istighfar. Ya. Lanjut lagi. Wa mura'ata huquqihi. Ya. Itu terusan ini. Hadal hadis ya dulu ala azimin aslin azimin fi muraqabatillahi ta'ala wa mura'ya fi muraqabatillahi wa mura'ati huquqihi. Dan dia menyadari hak-haknya Allah. Hak-haknya Allah yang terbesar apa? Ya, sebagaimana hadis ya Mu'ad bin Jabal, haqqullah 'alal ibad ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ialah hamba tadi beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wat tafwidu li amrihi, dan tafwid dia menyerahkan ya urusan dia hanya kepada Allah. Wa tawakkulu alaih, ya bertawakal kepada Allah. Wa syuhudu tauhidihi, wa tafarrudihi wa ajzil khalaiqi kullihim wa iftiqaruhum ilaihi. Ya, dan juga dia syuhud, dia menyaksikan, menyadari, mentauhidkan Allah tadi. Wa tafarrudihi atau wa syuhudu tauhidihi, tauhid yaitu keesaan Allah. Wa tafarrudihi sama keesaan Allah juga. Ya, dan dia juga menyadari ajzil khalaik, tidak mampunya makhluk, kullihim semuanya. Ya. Wa iftiqaruhum ilaih, dan dia menyadari, meyakini, mengimani bagaimana butuhnya mereka makhluk semua hanya kepada Allah. Baik, masuk hadis keempat. Ya, di bab ini. Hadisnya pendek ini. Ya. Hadis ke-63. Ar-Rabi an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari Anas radhiyallahu anhu. Innakum sata'lamuna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum min asy-sya'ri kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Rahul Bukhari wa qala al-mubiqatu al-muhlikatu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan innakum. Nah, ini Anas bin Malik zahirnya berkata kepada murid-murid beliau dari kalangan tabi'in. Ya, dari kalangan tabi'in. Nah, Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya kalian wahai tabi'in. Ya, karena definisi tabi'in itu apa? Ini yang baru nih. Paham ya? Sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Ini tiga generasi utama. Ya. Ini tiga generasi utama. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang ada di generasiku, para sahabat. Siapa itu sahabat? Yang beriman kepada Nabi, hidup di masa Nabi dan mati dalam keadaan iman, berjumpa dengan Nabi. Ya. Berjumpa dengan Nabi tidak dipersyaratkan mendengar dan melihat. Kalau mesti melihat, entar sahabat yang buta enggak jadi sahabat. Ya. Kalau dipersyaratkan mendengar, nanti ada sahabat yang jumpa sama Nabi aja sebentar, kemudian gak jumpa lagi, gak dikatakan sahabat. Jadi hidup di masa Nabi, ya, berjumpa dengan Nabi dan mati dalam keadaan iman, itu sahabat. Ya, baik. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Nah, ini dia nih, sahabat Nabi. Ya. Summal ladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, tabi'in. Yang berjumpa dengan sahabat, hidup di masa sahabat, beriman nama Nabi, mati di atas keimanan, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Ya, itu namanya apa? Tabi'in. Mufradnya tabi'i, tabi'in jamaknya, jamak mudzakkar salim. Atau antum sebut tabi'un, boleh. Ya, tabi'ut tabi'in. Yang ketiga, yang berjumpa dengan tabi'in, hidup di masa tabi'in, mati dalam keadaan iman, tidak berjumpa dengan sahabat. namanya tabi'ut tabi'in. Ya, ini tiga generasi yang utama. Ya, ini generasi yang mufaddalah, yang utama. Taib, ada gak di zaman Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman sama Nabi, mati di atas keimanan, hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi? Banyak. Yang terkenal Uwais al-Qarani, bukan Qarni, Qarani, karena dari kabilah Qaran di negeri Yaman. Nah, sebagian ulama menamakan ini sebagai kibar tabi'in, tabi'in senior. Sebagian lagi mengatakan mereka sebagai al-muhadramun, muhadram tersendiri. Karena dia hidup di masa siapa? Rasulullah SAW, tapi enggak jumpa sama Nabi, tapi mati di atas keimanan. Paham enggak sini? Ya. Raja Najasyi itu. Nah, kan jumpa sama sahabat di masa Nabi dia. Baik. Mana lagi tadi? Ya. Nah, ini jadi Anas bin Malik mengatakan kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in, "Innakum la ta'lamuna." Sesungguhnya kalian la ta'malun, kalian betul-betul mengamalkan. Amalan. Amal jama' dari amal. Hiya adaqqu, yang amalan-amalan tersebut adaqqu. Ya, atau amalan itu perbuatan-perbuatan, yang perbuatan ini adaqqu, yang lebih halus, lebih ringan. Ya. Fi ayunikum, dalam pandangan kalian, di mata kalian itu lebih halus, ya, minasy'ar, daripada sya'ar, daripada rambut, sehelai rambut. Kunna, yang kami dahulu, kami sahabat maksudnya, kata Anas bin Malik, yang kami menganggap na'udduha, yaitu perbuatan-perbuatan tersebut, ala ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah SAW, minal mubiqat, sebagai mubiqat. Apa itu mubiqat? Ay muhlikat, yang membinasakan. Nah, ini Anas bin Malik hendak mengajarkan tabi'in, jangan meremehkan keburukan. Ya. Abdullah bin Mas'ud pernah mengajari murid-muridnya dari kalangan tabi'in, bahwasanya orang yang beriman sama orang fajir, memandang dosa remeh dia itu beda, dosa kecilnya beda. Ya, kata ya Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan innal mu'mina yara dhanbahu, sesungguhnya seorang mukmin yara dhanbahu, dia melihat dosanya ka'annahu, seakan-akan dia tahta jabal, dia diri ya di bawah gunung yang besar. Yaqafu ayqa'ali, dia khawatir tertimbun oleh gunung tadi, padahal dosanya kecil, tapi dia memandang ini efeknya bahaya nih. Wa innal fajir, sesungguhnya orang fajir atau munafik memandang dosanya kadzubab, seperti dzubab. Apa dzubab? Lalat yang mampir di hidung dia, dia minggirinnya, hus. Paham enggak sini? Jadi orang fajir memandang dosa dia itu remeh. Orang mukmin khawatir sama dosa dia. Nah, Syekh At-Taribi ya, itu mengatakan bahwasanya pintu-pintu surga itu lebih banyak daripada pintu neraka. Kan begitu ya? Rahmat Allah lebih mendahului daripada kemurkaan Allah. Ya, kalau kita berbuat dosa, pintu taubat terbuka lebar bagi yang bertobat dengan taubat yang benar, kan begitu? Tapi merasa aman dari dosa itu lebih bahaya daripada dosa itu sendiri. Merasa aman dari dosa lebih bahaya daripada dosa itu sendiri. Merasa aman dari makar Allah akibat dosa. Ya, jadi takut kepada Allah dari dosa atau setelah melakukan dosa, ya, itu jauh lebih baik. Ini saya bukan yang mau bilangin ntar kalau habis maksiat tobat aja gampang, enggak. Tapi maksudnya apa? Setelah kita berbuat dosa, kita takut akan dampak dari dosa ini, ini lebih baik daripada merasa aman dari makar. Paham sini ya? Lanjut lagi. Ya. Lugatul hadis asy'ar bi fatil ain wa yajuz iskanuha. Asy'ar boleh dengan dipatahkan ain, sya'ar atau disukunkan ainnya. Sya'run, sya'ur, sya'ru. Minasy'ari atau minasy'ari. Ya, yudrabu masalan lidiqati walil walqillati. Diberikan perumpamaan sebagai itu karena halusnya dia, karena sedikitnya dia. Kalian melakukan amalan-amalan yang halus, yang enggak kelihatan, yang sedikit. di mata kalian bagaikan sehelai rambut gitu, yang kami anggap di masa Rasulullah SAW itu sebagai penyebab kebinasaan. Ya, apa adalah hadis? Hadis ini memberikan faedah. Kata Syekh, al-istighfafu bidzanbi. Ah, istighfaf, menganggap remeh dosa. Yadullu ala qillatil khasyati minallahi ta'ala. Ini menunjukkan akan qillah, sedikitnya khasyah dia. Khasyah dia, yaitu rasa takut dia kepada Allah. Perhatikan ya, khasyah kepada Allah adalah acuan seorang dikatakan berilmu atau tidak berilmu, alias jahil, alias bodoh. Sampai-sampai ulama mengatakan ilmu itu adalah khasyah. Ya, ilmu itu adalah khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi. Hah? Al-ulama sampai Allah sebutkan, sesungguhnya yang khasyah kepada Allah, yang takut pada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah al-ulama, jamak dari alim, orang-orang yang berilmu. Jadi hakikat dari ilmu agama menghadirkan khasyah. Ya, menghadirkan khasyah, rasa takut pada Allah. Makanya kita belajar ilmu untuk menghadirkan rasa takut. Saya sering bilang, kok bisa kita belajar agama, makan duit orang, ngentit duit orang, nyolong duit orang itu, gak bayar utang, kok bisa kayak gitu? Kemana rasa khosyah dia? Ya, kok bisa kayak gitu? Belajar agama untuk mewujudkan peribadatan pada Allah, untuk mewujudkan khosyah. Apalagi terkait hak orang lain, uang orang lain. Itu ada lagi konsekuensi keimanan pada hari akhir. Seakan-akan kita gak beriman pada hari akhir. Emangnya enggak mengimani di akhirat bakal ditagih. Ya. Sehingga Nabi katakan atadruna man al-muflis? Kalian tahu enggak siapa yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu indana ma laisa lahu dirhamun wala mata. Orang yang bangkrut di sisi kami ialah orang yang enggak punya harta benda, enggak punya duit, enggak punya dirham. Kata Nabi, enggak, orang muflis yang bangkrut yang di akhirat bawa pahala. Namun dia mendzalimi orang lain ya dan seterusnya di dunia, akhirnya dia bayar pakai pahala dia. Sampai pahala dia habis, penuntutnya masih banyak, akhirnya pakai apa? Bayarnya. Dosa orang yang menuntut dia ditransfer ke dia. Iya dan bilang. Jadi muflis, jadi rugi, bangkrut. Nah, makanya hati-hati antum. Ya. Hati-hati terkait hak orang lain. Ya, uang, hak orang lain itu bicara tiga berarti. Darah, harta, kehormatan. Yang paling sering ya, di zaman sekarang ini uang. Minjem gak bayar. Ya. Nanti apalagi sampai berani ngambil, wah itu bahaya sekali itu. Gak bermanfaat berarti itu ilmunya. Ya. Hati-hati. Ya, berikutnya lagi. Alal aksi, kebalikannya minasti'zamihi, justru seorang mukmin yang punya rasa khasyah isti'zamihi, dia menganggap besar dosa dia tadi padahal kecil. Ya, namun orang munafik, orang fajir, hatinya mati dengan merasa enggak ada pengaruh apa-apa. Ya, enggak ada pengaruh apa-apa. Fa innahu yadullu ala kamalil khasyati wa azimi muraqabatillahi ta'ala. Maka ini yadullu menunjukkan ala kamal, akan kesempurnaan al khasyah dia, rasa takut dia kepada Allah, wa azim, dan besarnya mura'al muraqabah, dan besarnya rasa muraqabah, rasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya a'lamun nasi billahi ta'ala ba'dal anbiya'i wa akmaluhum waro'an wa asyadduhum khasyatan hum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'lamun nas. Ya, manusia yang paling berilmu, yang paling mengetahui billah akan hakikat Allah setelah para nabi, wa akmaluhum waro'an, yang paling sempurna sikap waro'nya. Ya, sikap menjaga dirinya. Wa asyadduhum khasyatan, yang paling takutnya, manusia yang paling takut kepada Allah, mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, falaqad kanu yarawna al-umura, dan mereka para sahabat menganggap al-umura, berbagai hal, allati istahwanaha, ghairuhum, yang dianggap ringan oleh selain mereka, selain sahabat, istahwanaha ghairuhum muhlikatin. Mereka anggap perkara yang dianggap remeh oleh kita sekarang itu sebagai hal yang membinasakan. Li'idhami syuhudihim jalalallahi. Jalala maf'ul bih dari syuhud. Syuhud masdar beramal amal fi'il. Li'idhami karena besarnya syuhudihim, besarnya kesadaran mereka jalalallahi akan keagungan Allah. Wa kamali ma'rifatihim lahu, dan sempurnanya ilmu mereka akan Allah. Ya. Nanggung, mau terus enggak? Hah? Cukup deh ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.